Mas Iksan, apa komentar Anda? Pertama, soal fee-nya tadi itu mestinya dibuat dalam skala besarnya proyek. Nilai proyek itu skalanya jangan dibikin terlampau pendek. Misalnya 5 skala atau 9 skala. Yang paling pendek itu skala itu 3 skala. Misalnya proyek di bawah 500 juta, proyek 1 miliar, proyek kira 1 miliar. Misalnya begitu. Nah ini karena mainannya sudah mainan UMKM sendiri hitungannya sudah 5 miliar gitu. Maka dibikin skala proyek di bawah 5 miliar, proyek 5 miliar sampai 10 miliar. Bikin skalanya jelas. Baru kita bisa bilang fee dari itu bisa dilakukan. Yang kedua, dalam praktek kan sesungguhnya panitia ini harus menunjukkan betul satu akuntabilitas yang benar. Panitia ini tidak boleh menjadi panitia arisan. Kali ini si Anu yang menang, kali ini si Anu yang menang. Biar menunjukkan betul tingkat akuntabilitas yang tinggi. Jadi selain persoalan skala, yang kedua persoalan akuntabilitas. Harusnya bagaimana, Mas? Satu panitia yang sulit kita ukur kinerjanya dan belum terbangun, LKPP mestinya pertama ngebangun dulu kinerja keberhasilan atau kegagalan, dan bukan cuma sekedar melelang dari satu panitia, tapi menakar sampai seberapa jauh lelang direalisasikan, kemudian dilaksanakan, lalu kemudian dipertanggungjawabkan bahwa memang lelang sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi proyek, dan akhirnya misi proyek tadi gitu tercapai, bukan cuma sekedar proyek dijalankan, beres jalankan, tapi ternyata misinya gagal. LKPP mestinya juga menilai sampai sejauh itu, gitu. Bukan hanya sekedar sependek itu bahwa panitia lelang sudah berhasil melarang, lalu kemudian panitia bebas tangan. Gak bisa begitu. Panitia lelang bertanggung jawab sampai seberapa jauh satu barang yang dilelang itu memang terpenuhi pada harga dan pada biaya serta mutu yang diraih. Catatan terakhir, belajar dari kasus di BUMN yang ternyata surat edaran yang berbau dengan nepotisme dan kolusi, sehingga cenderung dekat dengan korupsi, misalnya LKPP juga mempertimbangkan bahwa selain persoalan accountability, good governance memang searah di dalam. Dan bagaimana dengan kinerja mereka selama ini, Mas Iksan? Konsep LKPP bisa dipahami jika dilihat dalam sudut pandang apa yang saya sebut sebagai reward and punishment. Atau bisa dipandang dalam perspektif bagaimana kontrol atas satu proyek. Hingga hari ini sesungguhnya, konsep reward, kontrol, and punishment kan tidak teraplikasi di hampir 4,5 juta birokrat. Sehingga kinerja birokrat yang dalam hal ini termasuk LKPP, itu tidak menunjukkan satu kinerja yang menunjukkan kualitas layanan yang membaik. Selain memang persoalan kolusi nepotisme atau under table money itu tidak bisa dihilangkan. Uang terima kasih dalam berbagai macam cara terjadi. Anda tidak bisa menghilangkan beberapa pemerintah daerah berlaku rumus 65-35, 60-40, atau 50-50. Nah, hal-hal begitu yang sesungguhnya harus menjamin bahwa control reward dan punishment lewat kebijakan LKPP yang mau menaikkan fee tadi terjadi. Jika tidak, buat apa naikin fee kalau ternyata control and reward and punishment-nya tidak menunjukkan satu prestasi kerja. Baik, Mas Iksan, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama mantan anggota DPR, Iksanuddin Nursi. Saya Dewi Sintawati.